saragam urang di munang, anak gading jo anak bujang, kok duduk bapak cik tangan carito sayang-sayangan. Candu cawan di tapi bibi, laraso balaki bini, panggia pipi jo mimi, ayah bunda abi jo ami. Malulah malulah malulah, malebay lebay awak ma. Malulah malulah malulah, malebay lebay awak ma. Salam diri, sadarlah, sadarlah, sadarlah, ini pita ruarang tu. Kanalah, kanalah, kanalah, diri nang kata niayu. Carito sayang-sayangan. Candu cawan di tapi bibi, laraso balaki bini, panggia pipi jo mimi, ayah bunda abi jo ami. Malulah malulah malulah, malebay lebay awak ma. Malulah malulah malulah, malebay lebay awak ma. Salam diri, sadarlah, sadarlah, sadarlah, ini pita ruarang tu. Kanalah, kanalah, kanalah, diri nang kata niayu.